Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Husikum wa iya ya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun wa tazawadu fa inna khairazza bittaqwa. Kita lanjutkan di halaman 9. Ra'yu syaikhi fi sindil qadzafi ala wajhil khusus. Pendapat Syekh Hadiyatullah Alibi tentang tentara Muammar Qadzafi secara khusus. Kalau kemarin beliau berbicara tentang tentara dan polisi secara umum, ya, maka kemudian beliau kembali, ya, sebenarnya pertanyaan awalnya adalah tentang tentara dan polisi di Libya, maka kemudian beliau membahas, awalnya membahas kaidah umum, kemudian beliau kembali pada masalah tentara dan polisi di Libya. Qala Syekh, Syekh mengatakan, wa arji'u ila mas'alati zindikil Qadzafi. Saya kembali kepada masalah zindik, si zindik Qadzafi. Fa wallahi ya akhil karim, demi Allah wahai saudaraku yang mulia, takfirul jami'i minal jaisi wasyurtati wa ghairihim muhtamilun. Mengkafirkan semua tentara, polisi dan selainnya, ya, maksudnya yang kerjaannya seperti mereka, tentara, polisi, intelijen, adalah muhtamilun, perkara yang memungkinkan. Wa man hukima alaihi bil kufri minhum, dan barang siapa di antara mereka difonis kafir, dia polisi, dia tentara atau dia intelijen dalam rezimnya Qadzafi, barang siapa di antara mereka difonis kafir, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela siapa-siapa selain dirinya sendiri. Menyatakan di sini memungkinkan untuk mengkafirkan seluruh tentara, polisi dan intelijen rezimnya Qadzafi. Tentu menyatakan kalau ada di antara mereka yang difonis seperti itu, jangan menyalahkan siapa-siapa, ya, salahkanlah dirinya sendiri. Kenapa jadi tentara, kenapa jadi polisi, kenapa jadi intelijen pada rezim yang seperti itu. Walakin ma'adzalika, namun meski begitu, fal aqwa indi, pendapat yang lebih kuat menurut saya, walladhi yadharu, dan yang lebih, pendapat yang lebih nampak, lebih jelas, wa bihasbi ma'rifatina biwaqi'il hali, berdasarkan pengetahuan kami terhadap realita keadaan di Libya, fa inni ara kufra afradil lijani tsauriyati, maka saya berdasar pengetahuan kami tentang realita di Libya, saya berpendapat kafirnya afradil lijani tsauriyati, anggota dari lijan tsauriyah. Dulu di awal bahasan yang pernah kita ceritakan, bahasanya Qadzafi ini membuat sebuah kitab undang-undang Dan kalau di sini seperti Pancasila dan UUD 45 itu namanya Al-Kitabul Ahbar, Kitab Biju. Kemudian dia membuat sebuah semboyan, Asyariyah Asauriyah, kedaulatan atau legalitas revolusi. Seperti juga yang biasa dipakai oleh para diktator ya. Misalnya di Indonesia dulu Soekarno juga makanya istilah revolusi, Bapak Revolusi dan lain sebagainya, Musuh Revolusi, NII Musuh Revolusi, Kelompok Kanan Musuh Revolusi, pokoknya lawan politiknya digelari Musuh Revolusi semua. Sedikit-sedikit demi revolusi ya, dan yang Malaysia juga revolusi dan sebagainya. Nah ini Gaddafi juga begitu. Saya ini bapaknya revolusi, saya yang merebut kekuasaan dengan kekuatan saya, jadi saya tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa, saya pemimpin tertinggi. Nah agar Al-Kitabul Ahbar itu, Kitab Hijau itu bisa diterapkan, dilaksanakan oleh seluruh rakyat, maka dia membuat lembaga namanya Muktamar Syaab Al-Am, Konferensi Umum Rakyat. Di sini mungkin seperti sidang umum ya, MPR itu. Kemudian dibuatlah pasukan khusus namanya Lijan Sauriyah ini ya. Komisi Lijan dari kata Lajnah, Lajnatun Lajnabani Lijanun, Komite Revolusi, pasukan-pasukan revolusi. Fa ini ara kufra afradil lijani sauriyati, saya berpendapat kafirnya anggota-anggota Lijan Sauriyah, pasukan khusus Lijan Sauriyah. Di sini dulu kalau di Indonesia garpe Pancasila itu berjalan ya, dibuatlah P4, dibuatlah IBHN, kemudian dibuatlah panitia 9 kalau nggak salah, atau panitia 7 ya. Fungsinya sosialisasi. Kemudian dibuatlah ke bawah itu sampai tingkat bawah ya, segala perangkatnya agar asas tunggal itu betul-betul, namanya juga pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ya, bagaimana Pancasila ini jadi pedoman ya, dipahami, diamalkan kata mereka secara murni dan konsekuen. Ini juga begitu Gaddafi, dia bikin perangkatnya termasuk pasukan khusus namanya Lijan Sauriyah ini. Fakullu man indhamma ilaiha, maka setiap orang yang bergabung kepadanya, kepada Lijan Sauriyah, wan kharata fiha, dan masuk ke dalamnya menjadi anggotanya, fahuwa kafirun murtadun, maka dia orang kafir yang murtad. Wa kadzalika quwatul amnil khassati wal istikhbarat, demikian juga pasukan-pasukan keamanan khusus, wal istikhbarat, dan intelijen-intelijen, dinas intelijen. Fahaulai syara'itu aqadiyatun khasatun mustafatun lin nizami mukarrabatun minhu. Lijan Sauriyah, Kuatul Amni Al-Khasah dan Istihbarat ini, kata beliau, mereka itu adalah syara'ihu aqadiyah. Syara'ihu aqadiyatun adalah elemen-elemen, unsur-unsur yang ideologis, Al-Sini, Sabta Markais adalah apa? Unsur-unsur tentara yang memang betul-betul membawa akidah-akidah versi Qaddafi. Betul-betul 100% akidahnya seperti Qaddafi. Khosotun, mereka pasukan khusus, Mustafatun lin nizami, memang betul-betul terpilih, dipilih oleh rezim. Muqarrabatun minhu, ya, punya kedudukan yang sangat dekat dengan rezim. Anggotanya tidak sembarang anggota, sudah seleksi ideologinya teruji. Loyalitasnya pada Qaddafi sudah 100%, kata orang-orang Arab. Biruh bidam, dengan nyawa, dengan darah. Lahira biruh bidam nabdi kaya sedam, dengan nyawa, dengan darah kami tebus dirimu wahai Saddam. Nanti kalau di Suria biru bidang nabdi kaya Bashar. Nanti di Mesir begitu juga, biru bidang nabdi kaya Mubarak, ya Nasir dan lain sebagainya. Biru bidang nabdi kaya Qaddafi, namanya juga pasukan khusus. Muhtawiyatun alal kufri ihtiwaan wadihan jaliyan, mereka ini meliputi, ya, melakukan kekafiran-kekafiran secara nyata-nyata dan jelas, terang benderang. Wala natasawwaru fiha ayya khafa'in wala ta'wilin wala ayya udrin liman kana minhu, dan kami tidak membayangkan pada lisan sauriyah tadi, pada kuatul amil khosa, pada istihbarat tadi ada khofa, ada kesamaran apapun, wala ta'wil atau ta'wil apapun, wala ayya udrin atau udur apapun, liman kana minhum, bagi orang yang berasal dari kelompok-kelompok pasukan khusus tadi. Kata beliau, kami tidak bisa bayangkan mereka punya udur, atau mereka punya takwil, atau mereka punya alasan kekafiran Qaddafi ini samar bagi kami. Bagi mereka, tentara-tentara khusus seperti ini, ya, memang betul-betul orang-orang pilihan Qaddafi langsung, ya. Orang seperti itu, mereka kafir murtad, tak ada udur-udur seperti itu, ta'wil, jahil, khofat, dan sebagainya. Kenapa? Karena perkara yang kekafiran Qaddafi itu mereka lihat dengan jelas-jelas, dan mereka pilih dengan sangat jelas-jelas. Selalunya di mana-mana begitu, ya. Rezim diktator itu biar kuat, dia pilih orang-orang dekatnya ini, tangan-tangan kanannya, orang-orang yang loyalitasnya pada dia 100%. Misalnya di Suriah itu, semua pejabat negara, dari wakil presiden, dari menteri, perdana menteri, gubernur, perwira-perwira tinggi, perwira menengah, militer, kepolisian, dinas intelijen, semuanya orang-orang yang satu agama dengan Bashar, orang-orang Nusairiyah. Kenapa? Karena jumlah Nusairiyah ini sedikit, jadi mereka loyalitas keagamaan dan apa, kelompoknya itu kuat, biar bisa mengendalikan negara. Mereka singkirkan orang-orang Muslim Ahlussunnah. Kalaupun diterima jadi tentara, jadi polisi, ya anak buah. Tapi perwira semuanya orang-orang Nusairiyah. Kalaupun ada 1-2 Muslim jadi perwira, jadi pejabat, pasti dia perwira dan pejabat yang memang betul-betul rela menjual agamanya untuk jabatan. Wa amma afradul jaisil adi, adapun personal tentara biasa, orang-orang yang selain pasukan khusus tadi, bukan medan tauriah, bukan intelijen, falihadil an, sampai saat ini, la'ahkumu ala kulli man indhamma ilal jaisi bil kufri, saya belum menghukumi setiap orang yang masuk ke dalam tentara sebagai orang kafir. Hatta na'rifa halahu, sampai kita mengetahui bagaimana kondisi dia. Ini untuk tentara dan polisi yang biasa, beda dengan lizan tauriah atau pasukan khusus atau istihbarat tadi. Wa ma'na hadha, maksudnya annahu baqin ala aslil islami, dia dianggap tetap di atas pokok keislaman dia, dia masih dianggap sebagai muslim. Malam yatabayyan lana ba'da an na'rifa halahu, selama belum jelas, belum terbukti bagi kita setelah kita mengetahui kondisinya, wuku al kufri alaihi, terjadinya kekafiran pada dirinya. Wakadha afrod syurpati, demikian juga personal-personal polisi, polisi dan tentara biasa, kata beliau, yang dia lahir dari keluarga muslim, maka kita hukumi dia muslim selama bagi kita belum terbukti dia melakukan kekafiran secara terang-terangan. Hadzal kalamu alaihi min hadzal wajhi, pembicaraan ini, pembahasan ini, masalah kafir tidaknya mereka, ini adalah dari sisi yang ini, dari aspek ini. Ay min zihati kaunihim a'wanan lil-tahuti wa jundan lidaulat ridati, maksudnya adalah status dia kafir tidaknya jika dilihat dari tinjuan apa, kaunihim a'wanan lil-tawahid wa jundan lidaulat ridati, kedudukan mereka sebagai para pembantu tawud, tentara bagi rezim, bagi negara yang murtad. Munkharitina fi jaisiha wa syurtatiha, mereka masuk ke dalam tentaranya dan polisiannya. Itu kalau bahasanya dilihat dari satu aspek, yaitu dia jadi jais daulah, dia jadi ansor tawud. Kalau dia tentara dan polisi biasa, beliau sampaikan di sini, kita akan lakukan tasabut melihat kondisi dia, ya, selama tidak terbukti terang-terangan melakukan kekufuran, maka kita anggap dia masih muslim. Adapun kalau dia tadi lijan tauriah atau kuatul amnil khosa atau istihbarat, maka dianggap kafir murtad, tidak ada uzur, takwil maupun lainnya. Amma idza wujida mujibun akharu lil hukmi bil kufri fabihasbihi, adapun jika ditemukan ada sebab lain yang menuntut untuk memvonis dia sebagai orang kafir, fabihasbihi, maka itu disesuaikan dengan alasannya. Misalnya Pak, misalnya dia polisi biasa, tapi dia mengakui Gaddafi sebagai nabi. Kan dalam wawancaranya Gaddafi mengatakan dirinya Rasul Sahra, rasulnya padang pasir. Kalau ada tentara, dia orang biasa, polisi biasa, tentara biasa, tapi punya keyakinan seperti itu, ya tentunya tanpa ragu lagi dia kafir murtad. Sekalipun kerjaannya misalnya jaga terminal atau jaga WC umum di terminal, misalnya lagi ya, Alasan lainnya misalnya Pak Dia menyatakan Islam itu dasarnya hanya Al-Quran. Hadis Nabi SAW itu bukan dasar Islam. Berarti keyakinannya Qadhafi. Nah, ini tentu ingkaru sunnah. Yang seperti ini juga kafir murtad. Atau dia ikut-ikutan Qadhafi merubah-rubah Al-Quran. Setiap lafal kul dalam Al-Quran dia hilangkan. Nah, ini jelas yang seperti ini kafir murtad. Tidak ada udur karena sudah sangat jelas seperti itu. Wa kulluhum kama kulna jaisul murtaddina wa quwatuhu. Dan semua mereka baik yang divonis kafir atau belum kafir, kama kulna sebagaimana sudah kami katakan adalah jaisul murtaddina wa quwatuhu, adalah tentara orang-orang murtad dan pasukan orang-orang murtad. Hukmuhum hukmuhu fil qatli wal qitali wa jami'i ahkamil qitali. Hukum mereka baik yang sudah murtad maupun belum murtad, yang masih muslim maupun non muslim, hukumnya adalah hukmuhu, adalah seperti hukumnya orang-orang murtad, penguasa dia yang murtad. Fil qatli dalam hal pembunuhan, wal qital peperangan, wa jami'i ahkamil qital dan semua hukum yang berkaitan dengan peperangan. Min ghanmi amwalihim, yaitu apa? Harta mereka ketika terjadi peperangan menjadi ghanimah. Wa tasfifi ala jarihim, dan menghabisi, membunuh mereka yang cedera, yang terluka. Bertibai mudbarihim, mudbirihim, dan memburu, mengejar mereka yang melarikan diri dari medan perang. Waqatril makduri alaihim minhum, dan membunuh mereka yang tertangkap. Malam yuklam, selama tidak diketahui annahu mukrahun, kalau dia mukrah, ya, punya uzur ikrah, dia dipaksa secara syar'i. Au nahwuhu, atau alasan lainnya bibayyinatin, dengan bukti-bukti yang nyata. La bimujarradi da'wahu, bukan atas dasar klaim semata. Bila taraddudin, tanpa ragu-ragu. Kalau a'lamu wa ahkam, Allah mah lebih yang lebih tahu dan lebih bijaksana. Maksudnya kata beliau, ketika terjadi peperangan, okay, maka hukum semua anggota pasukan, semua kepolisian mereka, baik yang sebenarnya masih muslim ataupun yang sudah murtad, mereka hukumnya sama. Dalam apa? Fil qatli wal qital, dalam hal diperangi dan dibunuh. Harus diperangi dan boleh dibunuh. Nanti kalau dia terbunuh, hartanya jadi ghanimah. Kalau dia dalam peperangan terluka, maka boleh dibunuh di tempat. Kalau mereka melarikan diri dari medan peperangan, maka boleh dikejar. Kalau ketangkap, boleh dibunuh. Sekalipun ya, nanti peperangan orang kafir ini nanti di kalangan ulama juga ada pendapat ya, apakah orang murtad ini kalau diperangi, kemudian dia tertangkap, wajib dibunuh, ataukah boleh diperlakukan seperti tawanan orang kafir lainnya. Misalnya apa? Misalnya ditukarkan dengan umat Islam yang tertawan di pihak mereka. Ini yang seperti itu ada ikhtilaf. Tapi dalam hal memerangi mereka, membunuh mereka ketika terjadi peperangan ya, kalau ulama bila taradud, tidak ada keraguan-raguan, bolehnya membunuh dan memerangi mereka. Ini pendapat yang beliau sebutkan ya, seperti sudah ditulis di papan tulis ya, ada kutipan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, pengarang kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Beliau adalah cucunya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, menjelaskan hadis tentang hijrah. Man jama'al musyrika aw sakana ma'ahu fa innahu mithluhu. Barang siapa yang jama'al musyrika, barang siapa yang berkumpul dengan orang musyrik, aw sakana ma'ahu atau tinggal bersama orang musyrik, fa innahu mithluhu, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Barang siapa orang Islam berkumpul dengan orang musyrik atau tinggal hidup bersama dengan orang musyrik, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Dia menyebutkan penjelasannya, fala yuqalu, maka tidak dikatakan innahu bimujarradil mujama'ati wal musakanati yakunu kafiran. Tidak dikatakan bahasanya dia orang muslim jika sekedar tinggal bersama, hidup bersama, kumpul bersama orang musyrik itu kemudian dia menjadi kafir. Tidak seperti itu. Balil muradu, akan tetapi maksud hadis ini, man ajaza 'anil khuruji baina dhahranil musyrikin, barang siapa yang tidak sanggup, tidak mampu untuk keluar dari tengah-tengah orang musyrik. Orang Islam hidup di tengah orang musyrik, dia tidak mampu hijrah. Wa akhrajuhu ma'ahu mukrahan, lalu orang-orang musyrik mengeluarkan dia bersama pasukan musyrik tadi secara paksa untuk memerangi kaum muslimin. Fa hukmuhu hukmuhum silqat li wa akhdil mali, maka hukum orang muslim tadi seperti hukum orang-orang kafir tadi dalam hal apa? Filqat li wa akhdil mali, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Orang Islam tinggal di negeri kafir, oleh orang kafir dipaksa untuk ikut dalam barisan orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Sementara dia tidak mampu hijrah, maka dalam kondisi seperti itu hukum dia, status dia sama dengan pasukan kafir dari dalam hal fil qatli wa akhdil mal. Dia boleh dibunuh dan dia boleh diambil hartanya sebagai ghanimah. La fil kufri, tapi bukan dalam hal kekafiran. Dia sama dengan orang kafir tadi dalam hal boleh dibunuh, boleh diambil hartanya, bukan dalam hal sama-sama kafirnya. Wa amma in kharaja ma'ahum liqitalil muslimina taw'an wa ikhtiyaran. Adapun jika orang Islam tadi keluar bersama pasukan kafir untuk memerangi kaum muslimin taw'an wa ikhtiyaran, atas dasar sukarela dan pilihan dia sendiri, ya bukan paksaan. Awa'anahum bibadanihi wa malihi, atau dia membantu orang-orang kafir tadi dengan tenaga dia, badan dia, harta dia untuk memerangi kaum muslimin. Fala syakka anna hukmahu hukmahu, maka tidak diragukan lagi hukum dia sama dengan hukum orang-orang kafir tadi fil kufri, dalam hal kekafirannya. Sama-sama kafirnya kalau dia keluarnya memerangi kaum muslimin atas dasar sukarela, membantu orang kafir tadi atas pilihan dia sendiri dalam memerangi kaum muslimin, bukan karena adanya paksaan yang disertai siksaan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan sedikit. Wa nahnu na'lamu min waqi'i hali hadhihi al-juyushi wa quwwati syurtati wa nahwiha. Kita mengetahui dari realita kondisi tentara-tentara ini, pasukan-pasukan kepolisian wanahwiha dan lain sebagainya. Fi duwari ridatil arabiyati wal ajamiyati, di negara-negara murtad baik negara Arab maupun non-Arab. Annaha khalitun, bahasanya tentara polisi itu adalah campur baur, percampuran antara minal fasidin, antara orang-orang yang rusak, wal fajarah, para pendosa, orang-orang fajir, orang-orang fasik, wal majinin, az-za'ari, abadati dunya, orang-orang yang gila. Nah, dalam bahasa Arab dibilang majin itu ya, majinun itu adalah orang-orang yang biasa mabuk, biasa goda cewek, namanya majin. Nah, kalau penyair apa, ada banyak kategori syair, ada syair isinya bela sungkawa atas kematian, namanya bisa. Ada syair ngajak orang untuk hidup zuhud, beramal untuk akhirat, namanya zuhdiyat. Ada syair ngajak orang untuk jihad, itu namanya hamasah. Ada syair isinya cewek, gandrung, asmara, mabu-mabuan, macam lagu-lagu zaman sekarang, itu namanya syair mujun, syair majin ya. Az-za'ari, orang-orang yang bejat, rusak akhlaknya. Abadati dunya, para budak dunia. Ada orang-orang dalam tentara itu, ada tentara polisi, ada orang banyak seperti itu. Wa kullu munhatin, dan setiap orang yang inhato, yang rendah, yang jatuh. Munsalakin aniddini wal akhlaki, orang-orang yang melepaskan dirinya dari agama dan akhlak. Wazana dikotil kafaratil kafirina billahi ta'ala wa dinihi wal yaumil akhiri, orang-orang jindik yang kafir kepada Allah, kafir kepada dinnya, kafir kepada hari akhir. Hindu masuk, Buddha masuk, Katolik masuk, Kristen masuk, apa, kepercayaan agama kejawen, agama kesundan juga masuk. Wal mulhidin, juga orang-orang yang mulhid, orang-orang menyimpang. Al mutahallilina minad dini wa syara'i, yang melepaskan dirinya dari agama dan syariat. Orang-orang permisif, orang-orang ateis. Wasabi lidinillahi war rasuli wa dini, dan orang-orang yang mencaci maki Allah, Rasul dan din. Maaf kafirin, ya, ada orang-orang dalam tentara polisi itu banyak orang-orang yang rusak seperti itu. Maaf kafirin aydan minal awamil ladina fihim muhafadatun ala dini wa sholati, dan banyak juga di antara mereka tentara dan polisi itu orang-orang awam yang di antara mereka ada sifat muhafadatun ala dini wa sholat, menjaga agama dan sholat. Wa mimman fihim nau'u tadayyunin wa khairin, dan orang-orang yang pada diri mereka ada bentuk dari tadayyun religius ya, ketaatan beragama, wa khair, dan sifat-sifat kebaikan. Ma'a ba'dil multazimina bid-dini mimman dakhalu li'aujuhin mukhtalifatin, juga beberapa orang multazim, orang-orang yang punya komitmen baik dengan din Islam. Mimman dakhalu, yang masuk ke dalam tentara dan polisi. Li'aujuhin mukhtalifah, karena beberapa macam alasan yang beragam ya. Imma li jahlihim, boleh jadi karena ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka. Wa imma li talbisi ulama isu'i alaihim, atau karena faktor talbis, budaya ya, pengkaburan dari ulama su'. Wa imma li ghairi dzalika, atau untuk, atau karena alasan lainnya, cari kerjaan dan sebagainya, cari gaji, cari tunjangan. Wa hadzal khalitu takhtalifu, campur baur yang seperti ini berbeda-beda. Nisbu tawaifihi, kadar kelompok-kelompoknya. Min baladin ila baladin, dari satu negara ke negara lainnya. Ada mungkin di sebuah negara yang muslim baik-baiknya lebih banyak dari muslim yang bejatnya. Ada mungkin di negara lainnya muslim yang baik mungkin 10%, yang rusak 50%, yang kafir betul-betul 40%, bermacam-macam. Wal wajibu, adapun kewajiban kita, i'ta'u kulli ahadin ma yastahiquhu min al-hukmi, memberikan kepada masing-masing orang hukum yang layak dia terima, ala amalihi wa halihi, tergantung berdasarkan pada amal perbuatan dia dan kondisi dia. Ini alasan ya, beliau merinci seperti ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, di mana beliau mengambil fatwa seperti ini dari fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika membahas tentang pasukan Tartar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.